Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Setelah kita dengar pendapat yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah dengan dalil-dalilnya, pada kesempatan ini kita akan melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada dalil-dalil dan pendalilan-pendalilan tersebut yang ada yang memang dalilnya lemah, ada yang dalilnya sahih tetapi pendalilannya lemah, hingga kita sampai pada kesimpulan pendapat yang terbaik. Alasan bahwa bacaan imam yang disimak dengan baik oleh makmum telah mewakili bacaan makmum dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ingat hadis Jabir, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah, barang siapa memiliki imam yang salat dengan diimami oleh seorang imam, maka bacaan imamnya adalah bacaan dia juga. Ini terwakil oleh bacaan imam. Pendalilan argumen alasan tersebut keliru. Karena hadis Jabir, hadis Jabir yang benar terkait dengan hadis Jabir, imam-imam ahli hadis terdahulu telah menfonisnya sebagai hadis dhaif. Meskipun Al-Albani rahimahullah bagaimana telah disebutkan berijtihad berupaya untuk menghasankan hadis Jabir ini dengan penguat-penguatnya, namun ini menyelisihi fonis penilaian imam-imam ahli hadis terdahulu. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab yang telah diisyaratkan sebelumnya, juz Al-Qira'ah Khalf Al-Imam, kitab khusus yang dikarang oleh Al-Bukhari dalam masalah ini yang berjudul Al-Qira'ah Khalf Al-Imam, membaca di belakang imam. Pada kitab tersebut Al-Bukhari mengatakan periwayatan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Menurut pakar ilmu hadis dari kalangan penduduk Hijaz. Misalnya, periwayatan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar menurut pakar ilmu hadis dari kalangan penduduk Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah, Irak. Berikutnya, menurut pakar ilmu hadis dari kalangan penduduk Irak, yani Irak, penduduk Irak dan yang lainnya. Jadi Al-Bukhari menukil kepada kita bahwa pakar hadis dari kalangan penduduk Hijaz yaitu Makkah Madinah dan penduduk Irak dan negeri lainnya, mereka menilai hadis ini tidak benar. Karena alasannya, kata Al-Bukhari, karena sanadnya mursal. Karena sanadnya mursal dan terputus antara Ibnu Syaddad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Ibnu Syaddad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan Al-Bukhari. Keterangan Ad-Dharuqutni dalam sunannya dan Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dalam sunannya, sunan Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi dalam kitab yang juga dikarang sama dengan Al-Bukhari. Ini sudah ana isyaratkan juga sebelumnya bahwa Al-Baihaqi juga menulis, mengarang kitab seperti Al-Bukhari, Juz Al-Qira'ah Khalfal Iman. Judulnya sama. Pembahasannya sama. Nah, dalam kitab itu Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dalam sunannya, dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Qira'ah Khalfal Iman, mengatakan hal yang sama dengan yang diutarakan oleh Al-Bukhari. Baik, berikutnya keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis Al-Hadir, dalam kitab Talkhis Al-Hadir, masyhur dari Jabir, masyhur dari hadis Jabir. Hadis ini masyhur, masyhur, terkenal dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dan memiliki jalan-jalan riwayat yang lain dari sekelompok sahabat lainnya. Dan memiliki jalan-jalan riwayat yang lain dari sekelompok sahabat lainnya. Tetapi semuanya memiliki cacat. Semuanya memiliki cacat. Guru besar kami Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Ijabatus Sa'il, dalam kitab Ijabatus Sa'il juga memfonis dhaif hadis ini, mengikuti imam-imam terdahulu, menyelisihi gurunya, menyelisihi gurunya, yaitu Al-Albani. Syekhuna Muqbil rahimahullah menyelisihi Al-Albani dan mengikuti imam-imam yang telah disebutkan, Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini satu. Dari segi keabsahan hadis sudah kita dengar. Baik. Seandainya sahih. Seandainya sahih. Ya, riwayat ini benar. Yakni puncaknya hanya apa? Ijtihadnya Al-Albani, puncaknya hasan li ghairi. Dan asalnya mursal, sudah kita dengar. Ibn Shaddad dari Nabi alaihi salatu wassalam terputus, mursal dan terputus. Nah, tetapi Al-Albani berupaya menguatkan dengan penguat-penguatnya, dijadikan hasan dari hasan karena penguatnya. Puncaknya itu. Seandainya, seandainya kita membenarkan Al-Albani rahimahullah dan meninggalkan imam-imam besar sebelumnya, kita tinjau sekarang dari segi makna. Apakah bisa dijadikan dalil? Seperti yang dikatakan, jawabannya juga tidak. Karena seandainya hadis ini memang benar dari Nabi SAW, harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang telah mewajibkan baca Al-Fatihah secara umum, yang meliputi orang yang salat sendiri, imam dan makmum. Ingat kembali dalil-dalil yang disebutkan di awal pembahasan, hadis Ubadah bin Shamit, hadis Abu Hurairah. Dalil-dalil itu umum. La salata liman lam yaqra bifatihatul kitab. La tujzi'u salatu rajulin la yaqra'u fiha bi ummil kitab. Nah, dan ingat, lihat kembali hadisnya, hadis Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Hurairah persis lafadznya, lihat, bisa dilihat kembali. Maknanya umum bahwa tidak sah salat seseorang yang tidak membaca pada salatnya surat Al-Fatihah. Salat yang tidak dibaca padanya Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, khidaj, hadis Abu Hurairah, ghairu tamam, yakni batal, tidak sah. Umum kan? Tidak ada di situ pembatasan bahwa itu hanya untuk, tidak ada pengkhususan bahwa itu orang yang salat sendiri atau imam. Tidak ada pada hadis yang mengatakan seorang salat seorang yang jadi imam atau salat seseorang yang salat sendiri tidak sah bagi dia. Umum. salat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya tidak umum, baik dia salat sendiri, imam dan makmum. Nah, jadi harus dikompromikan dengan hadis-hadis ini. Seandainya hadis Jabir memang benar, bagaimana cara mengkompromikannya? Dicari titik temunya, dipadukan. Yakni istilahnya dalam ilmu usul fiqh, ya, kaidahnya adalah al-jam'u bainal adillah, dan itu harus didahulukan. Al-jam'u bainal adillah, yakni memadukan, mengkompromikan di antara dalil-dalil yang ada. Jika semuanya sahih, kelihatannya berbeda, bertentangan, maka cari dulu titik temunya, dikompromikan. Ya, caranya bagaimana? Dengan mengatakan bahwa hadis Jabir khusus untuk bacaan setelah Al-Fatihah, yani bacaan selain Al-Fatihah. Betul bahwa bacaan imam mewakili bacaan makmum ketika menyimaknya dengan baik untuk selain Al-Fatihah. Buktinya yang menunjukkan ini, Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang makmum membaca di belakang imam pada sholat jahriyah kecuali Al-Fatihah yang harus tetap dibaca. Yakni ada hadis lain yang isinya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang makna hadis itu adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang makmum membaca di belakang imam pada sholat jahriyah kecuali Al-Fatihah. Tetap ya, dibaca. Adapun selain Al-Fatihah, Nabi SAW melarang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa keumuman makna hadis Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Hurairah yang menyatakan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah pada sholatnya, itu berlaku juga pada makmum. Buktinya Nabi SAW melarang makmum membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah, tetap dibaca. Harus tetap dibaca. Selainnya dilarang oleh Nabi SAW. Hadis tersebut yang dimaksud hadis rajul minas sahabah. Hadis rajul minas sahabah. Hadis seorang pria dari kalangan sahabat. Pria sahabat Nabi SAW. Rasulullah alaihissalam bersabda pada hadis itu, nah, perhatikan baik-baik hadisnya. Kata Nabi asalkan pada hadis tersebut, la'allakum takra'una, la'allakum takra'un, barangkali kalian membaca, kata Nabi. Setelah sholat, Nabi mengatakan kepada sahabat yang bermakmum di belakangnya, la'allakum takra'un wal imamu yaqra, barangkali kalian membaca dalam keadaan imam membaca. Marrataini aw thalathan, yani dua kali atau tiga kali Nabi mengulangi pertanyaan itu. La'allakum takra'un wal imamu yaqra, la'allakum takra'un wal imamu yaqra, dua kali atau tiga kali. La'allakum takra'un wal imamu yaqra, barangkali kalian membaca dalam keadaan imam membaca. Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna lanaf'alu. Ya Rasulullah, inna lanaf'alu. Wahai Rasulullah, kami telah melakukannya. Sungguh kami memang melakukannya. Diakui oleh para sahabat, mereka memang membaca di belakang Nabi SAW. Padahal mereka statusnya makmum. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, qal. Nah ini, apa kata Nabi? Fala taf'alu illa ayyakra'a ahadukum bifatihatil kitab. Fala taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab. Fala taf'alu, jika begitu, la taf'alu, jangan kalian lakukan hal itu, membaca di belakang imam, illa kecuali, an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Kecuali salah seorang dari kalian membaca Al-Fatihah. Jelas kan? Nabi melarang kecuali Al-Fatihah tetap dibaca. Hadis ini riwayat Ahmad dalam musnadnya. Al-Bukhari dalam kitab Juz Al-Qira'ah, kitab khusus tersebut yang dikarang oleh Al-Bukhari, Al-Qira'ah Khalfal Imam. Dan Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Ahmad dalam musnadnya, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah Khalfal Imam, Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Dari jalan Abu Kilabah an rajulin min as-sahabah, dari pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baihaqi mengatakan sanadnya jayyid. Sanadnya jayyid, bagus dan dinilai sahih oleh Al-Syaikhan fi hadha al-'asr, dinilai sahih oleh dua syekh, Imam Ali Hadith Abad ini yaitu Al-Albani dan muridnya Al-Wadi'i. Keduanya sepakat. Al-Albani Al-Wadi'i sepakat menyatakan hadis ini sahih. Baik. Selain ini ada jalan riwayat lain dari Abu Kilabah. Ada jalan riwayat yang lain dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik. Adapun ini tadi ya, Abu Kilabah dari rajul min as-sahabah, pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain dari Abu Kilabah juga dari Anas bin Malik. Semakna dengan ini, semakna dengan ini dan lafaz terakhirnya semakna, hanya ada tambahan yaitu lafaz hadis Anas, fala taf'alu, jangan, oleh karena itu jika begitu jangan kalian melakukan hal itu, liqra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsihi. Nah, ini ada tambahan fi nafsihi, sama sih maknanya, hanya memperjelas saja. Liqra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsihi. Nah, hendaknya. Namun ini lafaz ini jelas menggunakan lamul amr. Ada lamul amr yaitu perintah. Perintah. Liqra. Hendaknya. Ahadukum liqra ahadukum, hendaknya salah satu dari kalian membaca surat Al-Fatihah fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Ini berbisik secara sir. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Abu Ya'la dalam musnadnya, Musnad Abi Ya'la, dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Abu Ya'la dalam musnadnya dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Sahih Ibn Hibban. Menurut Ibn Hibban, kedua riwayat ini sahih. Menurut Ibn Hibban, kedua riwayat ini sahih dan mahfuz, benar. Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i juga dalam Al-Jami' As-Sahih, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, menilai hadis ini berderajat hasan. Menilai hadis ini berderajat hasan. Adapun Al-Baihaqi menilai riwayat ini syadz, ganjil. Adapun Al-Baihaqi menilai riwayat ini syadz. Syadz artinya apa? Ganjil, keliru. Nah, yang mana yang dinilai keliru oleh Al-Baihaqi? Riwayat yang kedua ya. Nah, karena yang pertama Al-Baihaqi menyatakan sanadnya bagus. Nah, adapun Syekh Mukbil menilai berdasarkan yang pertama disahihkan, ini yang dari pria rajul min as-sahabah disahihkan, yang kedua dinilai hasan. Seperti kata Ibn Hibban, dua-duanya mahfuz, dua-duanya riwayat yang benar. Riwayat dari pria sahabat benar, riwayat dari Anas benar. Dua-duanya dibenarkan Ibn Hibban, Yang pertama sudah disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Mukbil. Yang kedua dihasankan oleh Syekh Mukbil. Nah, adapun Al-Baihaqi menilai yang kedua ini syadz dan yang dianggap bagus sanadnya yang pertama. Baik. Juga ada hadis yang kedua yang semakna dengan ini, yaitu hadis Ubadah bin Shamit. Hadis Ubadah bin Shamit semakna dengan ini, yakni Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa mereka salat subuh bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salatnya tersebut, fa thaqulat alaihi al-qira'ah. Nabi merasa berat, bacaannya terasa berat. Nah, rupanya ada gangguan dari belakang. Falamma faragh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Nah, itu yang membuat Nabi terasa agak berat, agak terganggu. Para sahabat menjawab, ya, na'am, haddan ya Rasulullah, yakni dibaca dengan cepat. Kemudian Nabi mengatakan semakna dengan hadis sebelumnya, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian melakukan itu membaca di belakang imam kalian illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Pada riwayat ini ada tambahan setelah Nabi mengatakan la taf'alu illa bi fatihatil kitab, jangan kalian lakukan kecuali membaca surat Al-Fatihah, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena sesungguhnya tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini riwayat Ahmad. Al-Bukhari dalam kitab itu juz Al-Qira'ah khalf al-Imam. Abu Dawud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hakam. Ad-Darqutni, Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, baik meriwayatkan. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Qira'ah khalf al-Imam, Abu Dawud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hakam. Hadisun hakam. Nah, juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Imam Ibn Baz menilai hadis ini sahih. Nah, dalam majmu' fatwa Ibn Baz mengatakan hadis ini sahih. Al-Albani rahimahullah memiliki dua ijtihad yang berbeda terhadap hadis ini. Dalam kitab Aslu Salatin Nabi, kitab induk sifat salat, Aslu Sifat Salatin Nabi, Aslu Sifat Salatin Nabi, beliau menilai hadis ini hasan dan menukil penilaian Ibnu Hajar dan An-Nawawi bahwa hadis ini hasan. Bahkan dalam kitab Aslu Sifat Salatin Nabi, Al-Albani mengangkat derajatnya menjadi sahih. Hasannya sanadnya dihasankan. An-Nawawi, Ibnu Hajar dan Al-Albani mengikuti mengatakan hasan. Kemudian diangkat oleh Al-Albani naik ke tingkatan sahih dengan penguat-penguatnya, di antara penguatnya hadis sebelumnya itu, rajul min as-sahabah itu dan hadis Anas. Dijadikan penguat terhadap ini kemudian diangkat jadi sahih li ghairi. Tetapi dalam kitab Ad-Da'ifah dan Da'if Sunan Abi Dawud, dalam kitab Ad-Da'ifah dan dalam kitab Da'if Sunan Abi Dawud, Al-Albani memfonis hadis ini da'if dengan tiga cacat. Ibnu Taimiyah juga menyatakan hadis ini memiliki cacat menurut penilaian para imam pakar hadis, di antaranya Al-Imam Ahmad memfonisnya da'if. Ya, dan selain Al-Imam Ahmad dengan banyak kelemahan. Jadi hadis yang kedua ini perselisihannya ketat, keras seperti yang kalian dengar tadi. Nah, Ibnu Baz mensahihkan. Siapa lagi tadi? An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan hasan. Nah, Al-Albani dalam kitab Asli Sifatul Salatin Nabi menilai Hasan bahkan menaikkan ke Sayyidul Ghairi. Tapi dalam kitab Al-Da'if Al-Da'ifan Nabi Daud mengatakan Da'if ada tiga cacatnya. Ibn Taymiyyah juga menyatakan demikian. Dari kalangan ahad imam ahli hadis terdahulu Al-Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan Da'if. Wallahu a'lam tentang hakikat hadis yang kedua ini. Yang jelas ada hadis yang pertama dan mungkin saling menguatkan bahkan tiga hadis seluruhnya. Nah, baik. Yang intinya hadis-hadis itu menunjukkan bahwa selain Al-Fatihah dilarang oleh Nabi SAW, ada pun Al-Fatihah tetap harus dibaca. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis Jabir, andaikan benar dari Nabi SAW. Antara kita ketahui bahwa itu dhaif, andaikan benar, maka itu hanya berlaku untuk selain Al-Fatihah. Baik. Terakhir, selain pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum mansukh, terhapus dengan hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Abu Hurairah mengatakan fantahan nas minal qira'ah. Berhentilah kaum muslimin membaca, kaum muslim berhenti membaca setelah itu. Setelah Nabi SAW melarang hal itu. Nah, dengan anggapan asumsi bahwa itu ucapan Abu Hurairah riwayat tersebut, sehingga dikatakan ini mansukh berarti. Sahabat berhenti membaca setelah itu. Berarti kan mansukh. Tadinya tetap diizinkan, tetap diharuskan baca Al-Fatihah, tetapi setelah Nabi SAW menegur, berhenti membaca, berarti mansukh. Nah, tetapi yang jadi masalah, apakah benar itu ucapan Abu Hurairah? Ternyata itu tidak benar. Riwayat tersebut bukan ucapan Abu Hurairah, sehingga tidak memiliki hukum marfu', ya, kepada Nabi SAW dengan sanad yang bersambung, ya, karena Abu Hurairah yang mengucapkan, ternyata bukan. Itu ucapan tabi'i namanya Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, masyhur, imam masyhur dari kalangan tabi'in. Az-Zuhri mengucapkan hal itu tersisip dalam matan. Tersisip dalam matan seakan Abu Hurairah yang mengucapkan menisbahkan kepada para sahabat di zaman Nabi SAW, padahal itu ucapannya Zuhri tersisip ke mata, disebut mudrak dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ini disebut mudrak, ucapan salah satu rawi disisipkan, digabung dalam mata seakan ucapan Nabi SAW atau sahabat yang menisbahkan kepada mata Nabi SAW. Padahal bukan, ternyata ucapan Az-Zuhri. Jadi tidak benar. Jika itu ucapan Az-Zuhri, Az-Zuhri yang mengatakan bahwa maka kaum muslimin ini para sahabat berhenti membaca di belakang Rasulullah SAW setelah itu, berarti secara ilmu sanad mursal. Az-Zuhri mengatakan para sahabat berhenti pada Az-Zuhri tadi, tidak hidup di zaman itu. Berarti kan putus, ini namanya mursal. Riwayat tabi'i kepada sampai kepada Nabi, ya, tanpa penyebutan sahabat penyambung sanad, maka disebut mursal. Tabi'i dari Nabi SAW namanya mursal, terputus antara tabi'i dengan Nabi SAW, Az-Zuhri antara Az-Zuhri dengan Nabi. Dan semakin jelas hal ini bahwa itu bukan dari Abu Hurairah. Lihat kembali riwayat hadis Abu Hurairah yang pertama di awal pembahasan. Setelah Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa salat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya khidaj yaitu tidak sah, ghairu tamam. Ada yang bertanya kan, ya? Tidak ada hadisnya? Ada yang bertanya. Inna kunna khalfal imam. Inna kunna nusalli khalfal imam. Kami biasa salat di belakang imam. Apa yang kami lakukan? Jika dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa jika seseorang sholat tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya, tidak sempurna. Sementara kami biasa sholat ilaha ilham. Apa yang kami lakukan? Apa kata Abu Hurairah? Ikra bihafi nafsik, baca Al-Fatihah pada dirimu sendiri secara sir berbisik. Yakni Abu Hurairah berfatwa sekarang. Berfatwa kepada rawi yang bertanya kepadanya. Setelah Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwa Al-Fatihah adalah rukun yang menentukan sahnya salat. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada yang bertanya, bagaimana jika kami makmum? Abu Hurairah berfatwa, baca. Jika kamu makmum, baca pada dirimu sendiri secara berbisik. Nah sekarang, bagaimana mungkin Abu Hurairah berfatwa seperti itu jika Abu Hurairah tahu dan telah meriwayatkan bahwa itu mansukh? Ini memperkuat bahwa itu memang bukan Abu Hurairah tetapi Az-Zuhri. Abu Hurairah tidak meriwayatkan riwayat tadi bahwa itu mansukh. Nah, itu mudharat, jadi ucapan Az-Zuhri dan itu mursal seperti kita dengar. Abu Hurairah bahkan berfatwa tetap menyuruh makmum membaca Al-Fatihah secara sir pada dirinya sendiri. Bisa difahami? Al-hasil, kesimpulan pembahasan, tidak ada dalil yang kuat yang mampu mengeluarkan makmum dari keumuman makna hadis-hadis yang mewajibkan baca Al-Fatihah pada setiap salat sirriyah dan jahriyah, baik dia salat sendiri ya, imam maupun makmum. Yakni hadis-hadis yang bermakna umum, hadis Ubadah bin Shamit, hadis Abu Hurairah di awal pembahasan. Maknanya umum, meliputi orang yang salat sendiri, imam dan makmum. Dan tidak ada di sana dalil-dalil yang lain yang mampu mengeluarkan makmum dari keumuman makna hadis itu. Bahwa makmum tidak masuk dalam makna hadis Ubadah bin Shamit dan Abu Hurairah yang menyatakan tidak sah salatnya jika tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada dalil yang lain yang mampu, yang kuat, yang mampu mengeluarkan makmum dari itu, dari keumuman makna hadis-hadis itu. Artinya makmum masih tetap tercakup dalam keumuman makna hadis Ubadah bin Shamit dan Abu Hurairah. Dengan demikian, tampaklah kebenaran mazhab yang mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, mutlak. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, sholat sirriyah, sholat jahriyah. Dan ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sesuai pendapat, mengikuti pendapat Asy-Syafi'i yang baru. Pendapat Asy-Syafi'i yang baru ketika sudah berada di mana? Domisili di mana? Di Mesir. Nah, meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir. Di Mesir mengeluarkan pendapat-pendapat yang terbaru, yang berbeda dengan yang di Irak, di Baghdad. Nah, ini juga pendapat Ibn Hazm Al-Bukhari. Dirajihkan oleh Ash-Shawkani. Ash-Shawkani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, dan Muqbil Al-Wadi'. Mazhab Syafi'i mengikuti pendapat Syafi'i yang terbaru, Ibn Hazm Al-Zahiri, Al-Bukhari, dirajihkan oleh Ash-Shawkani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muqbil Al-Wadi'i. Apa mazhab mereka semua yang disebutkan nama-namanya? Mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah secara mutlak, dari rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir, mutlak pada seluruh sholat, baik sirriyah maupun jahriyah. Nah, ada yang ngantuk bangun dulu. Baik. Hanya saja mereka ini yang kita dengar nama-namanya, penganut mazhab ini berbeda pada detail hukumnya. Apakah sifatnya hukum itu wajib atau rukun? Nah, di sini mereka berbeda. Yang jelas mereka sama-sama mewajibkan secara mutlak pada seluruh sholat sirriyah dan jahriyah. Hanya saja apakah itu rukun yang menentukan sahnya sholat bagi makmum ya, khusus makmum. Kita sekarang yang dibahas makmum khusus. Nah, ini perlu disebutkan. Apakah rukun atau hanya wajib? Mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama mengatakan rukun tanpa perkecualian sama sekali. Rukun tanpa perkecualian sama sekali. Ini mazhab Ibn Hazm, Asy-Syaukani dan Muqbil Al-Wadi'i. Rukun tanpa perkecualian sama sekali. Mazhab Ibn Hazm, Al-Dhahiri, Asy-Syaukani dan Al-Wadi'i. Ini kalau kalian melihat ada orang masbuk, perhatikan. Jika antum melihat ada orang masbuk, dapat imam ruku, dia masih ruku dan dapat ruku bersama imam. Tapi ketika dia imam salam, dia nambah. Artinya dia tidak menganggap dirinya mendapatkan rakaat tersebut bersama imam pada ruku bersamanya. Berarti dia penganut mazhab ini. Karena dia tidak baca Al-Fatihah bersama di belakang imam, dia menganggap dirinya tidak dapat rakaat. Karena Al-Fatihah rukun, sementara rakaat yang dia dapat bersama imam sudah ruku. Jadi dia tidak sempat baca Al-Fatihah, berarti rakaat itu tidak sah bagi dia, artinya dia tambah lagi satu. Dia penganut mazhab ini. Jadi antum melihat dia melakukan itu, berarti dia penganut mazhab ini. Baik, pendapat yang kedua, rukun dengan perkecualian masbuk yang ketinggalan bacaan Al-Fatihah demi mengikuti imam yang sedang ruku, atau mengikuti imam yang ruku sebelum dia menuntaskan bacaan Al-Fatihah. Yakni, sebagaimana kalian tahu, perhatikan dan perhatikan dengan baik, jangan sampai ada di antara antum yang belum tahu caranya bagaimana cara masuk dalam sholat jika masbuk. Nah, bagaimana caranya? Dia harus masuk tentunya melalui tahlilu apa? Tahlilu salat, hadisnya. Miftahu salat zuhur wa tahliluha at-tahrim. Nah, untuk masuk dalam salat, tahlilu atau tahrimuha? Bangun dulu. Nah, miftahu as-salah at-tuhur tahrimuha. Antum belum terbiasa belajar pada lisa ya. Kalau anda pergi dari daura di Jakarta gimana? Biasa sampai jam 10 sampai jam. Nah, sesuatu yang lagi biasa kan? Bangun. Allah. Nah, sayyid. Mungkin karena suasana kampung suing, di sana kota, jadi malam kayak siang. Nah, malam melek semuanya. Jadi belajar malam kayak siang. Oh, di sini sepi, sunyi, semua sudah tidur orang-orang mungkin di kampung-kampung itu. Kita masih belajar jadinya. Nah, tinggal pembiasaan saja, dibiasakan. Baik. Jadi apa tadi? Tahrimuha at-takbir. Jadi harus tetap masuk melalui takbiratul ihram. Jadi harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Allahu Akbar. Kemudian langsung mengikuti imam yang sedang ruku. Langsung turunkan tangannya bergerak ruku sambil bergerak turun sambil bertakbir untuk ruku Allahu Akbar. Takbir berikutnya takbir intiqal. Yang pertama berdiri Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Selesai? Allahu Akbar. Kemudian langsung bergerak turun sambil takbir intiqal Allahu Akbar, turun ruku, tangannya langsung turun ruku. Jangan bersedekat, kalau bersedekat antum menyelisih imam. Nah, berarti kan tidak bisa baca Al-Fatihah karena mengikuti imam sudah ruku. Nah, jika berdiri Allahu Akbar baca Al-Fatihah, menyelisih imam tidak boleh. Nah, begitu pula imam masih berdiri, dapat dia Allahu Akbar. Baru sampai Malik Yaumiddin, imamnya sudah Allahu Akbar, sudah ruku. Jika dia lanjutkan, bisa ketinggalan, tidak imamnya dia belum selesai. Jadi dia harus ikuti, kan begitu. Masih belum tuntas Al-Fatihahnya, dia harus ikut dalam rangka mutaba'atul imam. Wajib, ada perintah Nabi SAW, mutaba'atul imam, mengikuti imam. Jadi sekarang dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Karena masbuk. Menurut pendapat ini, yang kedua, itu di perkecualikan, yakni bagi masbuk yang ketinggalan seperti ini, yang mendapati imam sedang ruku, atau dia dapat berdiri bersama tapi belum tuntas al-fatihah imamnya ruku, dia harus ikuti ruku, maka diperkecualikan, bukan rukun baginya, hanya wajib, dan gugur kewajiban baca al-fatihahnya demi mengikuti imam. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i yang dirajihkan Ibnu Utsaimin. Dirajihkan Ibnu Utsaimin. Jika antum melihat ada orang yang mendapati masbuk, mendapati imamnya ruku, ya, kemudian dia imam salam, dia ikut salam, dia tidak tambah, berarti dia bermazhab Syafi'i. Dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Utsaimin. Dalilnya hadis Abu Bakrah. Hadisnya hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Apa hadis Abu Bakrah? Hadis Abu Bakrah riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Bakrah annahu, sesungguhnya Abu Bakrah intaha ila Nabi. Intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami sahabat. Intaha ila Nabi, dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wa huwa raki'un. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Faraka'a. Maka Abu Bakrah ikut rukuk. Yani tentunya takbiratul ihram dulu ya. Jangan salah memahami hadis. Tetap takbiratul ihram kemudian langsung rukuk seperti yang digambarkan tadi. Tetapi Abu Bakrah ini rukuk, dia masuk sholat, belum masuk ke sholat. Faraka'a qabla ayyasila ila sholat. Dia belum sampai ke sholat, sudah takbir. Allahu Akbar, kemudian rukuk sambil jalan. Nah, ya ini satu dua langkah, ya, bukan banyak ya. Nah, fadhakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bercerita, menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rupanya dia terburu-buru, khawatir ketinggalan rukuk. Faqal, maka Nabi alaihi wasallam, yani setelah salat Abu Bakar bercerita apa yang dilakukannya itu kepada Nabi alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Zadakallahu hirsan. Didoakan oleh Nabi. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan semangat beribadah kepadamu. Wala ta'ud. Dan jangan kamu ulang. Didoakan dulu, setelah itu dilarang. Semoga Allah menambahkan semangat beribadah. Wala ta'ud. Tapi jangan ulangi. Maksudnya kata ulama, jangan ulangi tergesa-gesa, terburu-buru mengejar sholat jamaah. Nah, ya ini harus tetap tenang. Dan ini sudah kita lewati pembahasannya. Mendatangi sholat berjamaah harus tetap bisakina wal waqariyah. Ada larangan Nabi SAW jika mendengar di komat, maka tetaplah berjalan biasa. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Itu maksudnya. Ya, jangan kamu ulangi. Maksudnya jangan kamu ulangi tergesa-gesa masuk sholat. Tetap saja biasa. Jika dapat, ya, alhamdulillah, jika tidak ya. Nah, tinggal dilengkapi nanti. Yang jelas pada hadis ini, apakah kalian mendengar di hadis ini Abu Bakar setelah Nabi salam dikatakan bahwa Abu Bakar menambah satu rakaat? Kalian dengar di hadis ada itu? Hah? Tidak kan? Nah, tidak ada. Artinya apa? Artinya Abu Bakar salam bersama Nabi Rasulullah. Nah, dan dibenarkan oleh Nabi, tidak ditegur, tidak disalahkan, menunjukkan bahwa dia dianggap mendapat rakaat tersebut karena dia rukuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu lahiriah yang tampak dari hadis. Nah, berarti nah, jika Abu Bakr yang masbuk mendapati Nabi sudah rukuk dan dia langsung secara takbir langsung rukuk bersama Nabi, yakni tidak sempat baca Al-Fatihah sama sekali. Itu saja dianggap dapat satu rakaat, apalagi makmum yang sempat berdiri bersama imam hanya saja sebentar, tidak sempat menuntaskan, imam sudah rukuk dan dia harus ikut, tentu saja dapat al-fatihah. Jadi dianggap mendapat rakaat tersebut. Ini dalil madhab Syafi'i dan didukung Ibnu Utsaimin memperkecualikan masbuk yang dapat rukuk bersama imam. Dan pendapat ini lebih kuat daripada yang pertama. Berdasarkan hadis Abu Bakar. Perlu diketahui bahwa pendapat yang mengatakan masbuk yang mendapatkan ruku bersama imam dianggap mendapatkan rakaat tersebut difahami dari hadis Abu Bakar. Nah, ini yang benar. Ya, ini yang benar, dan ini lebih kuat daripada yang pertama. Tetapi yang ketiga lebih kuat lagi, yang mengatakan bahwa baca Al-Fatihah wajib bagi makmum dan bukan rukun. Baca Al-Fatihah bukan rukun bagi makmum, hukumnya hanya wajib. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Baz, difatwakan oleh beliau dalam majmu' fatwanya. Hujahnya sama hadis Abu Bakr. Bagaimana sisi pendalilannya? Nah, perhatikan fikihnya. Kuat sekali pendapat ini. Nah, apa sebabnya Abu Bakr dianggap mendapatkan rakaat tersebut padahal dia tidak sempat baca Al-Fatihah? Apa sebabnya? Dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Hanya takbiratul ihram dan tidak baca Al-Fatihah langsung rukuk. Tetapi dianggap mendapatkan rakaat tersebut padahal tidak baca Al-Fatihah. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia punya uzur. Apa uzurnya Abu Bakr? Dia makmum. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, dan seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Jika imam bertakbir, bertakbirlah. Jika imam rukuk, rukuklah, dan seterusnya. Wajib mengikuti imam gerakannya. Tidak mungkin menyelisih, tidak mungkin Abu Bakr, Nabi rukuk, Abu Bakr takbiratul ihram kemudian baca Al-Fatihah sendiri menyelisih. Udurnya mutaba'atul imam, kewajiban mengikuti imam. Jadi udur yang menggugurkan kewajibannya membaca Al-Fatihah dan tetap dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum bukan rukun. Karena rukun tidak dimaafkan meskipun ada udur. Rukun, yang namanya rukun, tidak dimaafkan. Lupa tidak dimaafkan. Udur apapun tidak dimaafkan. Jahil tidak dimaafkan. Harus diganti. Nah, jika lupa, maka jika rukun, apabila lupa, maka ketika sadar harus diganti rakaat itu dengan rakaat yang lain. Nah, jika jahil, saat dia jari dan waktunya masih ada, dia harus ulangi sholat itu. Tidak ada udzur jika itu rukun. Nah, tapi ini Abu Bakr udzurnya hanya untuk mengikuti imam, dan itu wajib. Ternyata itu dijadikan udzur yang menggugurkan kewajiban baca Al-Fatihah, berarti bukan rukun. Itu kata Ibnu Baz. Nah, jika demikian, maka kata Ibnu Baz rahimahullah, sama halnya jika makmum memiliki udzur lupa baca Al-Fatihah, dan itu terkadang terjadi. Makmum kurang khusyuk, kurang konsentrasi, lupa dia baca Al-Fatihah. Imamnya tiba-tiba rukuk, akhirnya dia ikut rukuk. Lupa baca Al-Fatihah. Bukan sengaja ya, lupa, memang lupa. Itu udzur bagi dia. Dia tetap dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Begitu pula jika tidak tahu hukum, dia jahil, tidak mengerti hukum, dia tidak tahu kalau ternyata baca Al-Fatihah wajib di belakang imam. Ya. Sehingga dia tidak membaca, maka tetap dianggap sah. Bahkan kata Ibnu Baz, orang yang lupa baca Al-Fatihah di belakang imam, atau dia tidak tahu hukum, lebih berhak diberi udzur daripada masbuk seperti Abu Bakr. Dengan demikian, apabila makmum masbuk mendapati imam sudah rukuk atau sempat baca Al-Fatihah tidak tuntas, berarti dia dianggap dapat rakaat tersebut karena udzur mutabatul imam. Jika makmum, artinya dia salam bersama imam jika hanya baru pertama, rakaat pertama. Nah, jika dia makmum kemudian lupa baca Al-Fatihah di belakang imam, tetap salam bersama imam. Jangan ganti rakaatnya karena dia dimaafkan. Begitu pula jika dia jahil, dia tidak tahu hukum. Baik. Tetapi jika dia masbuk satu rakaat atau lebih, misalnya dia masuk, imam sudah rakaat kedua, atau imam sudah rakaat ketiga, dia masuk bergabung. Berarti dia ketinggalan berapa rakaat? Satu rakaat atau dua rakaat? Iya. Ternyata ketika sholat bersama imam, dia lupa baca Al-Fatihah. Ada satu rakaat yang dia lupa baca Al-Fatihah. Nah, setelah imam salam, dia kan ketinggalan satu rakaat tadi ya, atau dua rakaat. Berarti dia harus bangun menambah ketinggalannya tersebut. Kemudian setelah dia tahiyat, jangan langsung salam. Sujud sahwi dulu. Sujud sahwinya itu apa? Sujud sahwinya pengganti apa? Dia sempat lupa baca Al-Fatihah di belakang imam, dan itu ditutupi dengan sujud sahwi. Sesuatu yang wajib dalam sholat jika lupa, ditutupi dengan sujud sahwi. Cukup itu. Adapun rukun tidak bisa, hanya dengan sujud sahwi harus diganti rakaatnya. Ya. Jadi misalkan dia masuk, imam sudah rakaat kedua, ya, dia pun masuk bergabung, berarti ketinggalan satu. Sholat bersama imam, imam salam. Setelah itu dia bangun menambah satu. Tapi tadi qadarullah pada rakaat yang kedua yang dia dapat bersama imam, dia belum terlalu konsentrasi, mungkin karena sibuk pikirannya masuk, lupa baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga dia sudah khusyuk baca Al-Fatihah, rakaat keempat sudah khusyuk. Jadi pada rakaat kedua yang dia lupa baca Al-Fatihah. Imam salam, dia bangun, nambah satu kan? Ya. Sebelum salam sujud sahwi dulu untuk menutupi kekurangan Al-Fatihah yang dia lupa pada rakaat yang kedua bersama imam. Karena dia melupakan sesuatu yang wajib ditutupi yang sujud sahwi sebelum salam. Nah, sebaliknya sebelum salam sahwinya. Ini yang paling kuat di antara seluruh pendapat. Ini yang paling kuat di antara seluruh pendapat. Yang terakhir yang dipilih oleh Ibnu Baz, bahwa makmum, untuk makmum baca Al-Fatihah hukumnya wajib, bukan rukun. Dan rincian yang kalian sudah dengar yang terbaik dari pendapat-pendapat sebelumnya, wallahu a'lam. Cukup ini. Kita sudah sampai pada kesimpulan hukum, tersisa nanti pertemuan berikutnya pelengkap, kapan makmum membacanya, kemudian cara membaca Al-Fatihah dan seterusnya, insyaallah pertemuan berikut. Nah, jazakumullah khairan. Antum sudah sabar bersama kami, selesaikan. Tafadhal. Subhanallah wa bihamdihi.